Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatan. Datang.